بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، buka halaman 46 jilid kedua. Ad-Dars As-Sabi, pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh. Adapun teksnya ini sudah kita baca kemarin, ya. Ya. Kemudian kita sampai di latihan kedua, ya, halaman 48. Halaman 48. Jadi pelajaran yang ketujuh ini masih tentang penggunaan fi'il madhi, ya, penggunaan fi'il madhi. Penggunaan lebih tepatnya kepada penggunaan domir, ya. Contoh pergi bahasa Arabnya adalah zahaba. Maka kalian pergi bahasa Arabnya apa, ya? Kalau kalian pergi perempuan bahasa Arabnya apa, ya? Kemudian kami telah pergi, ya, dan seterusnya. Maka ini masih berkaitan tentang penggunaan domir pada fi'il madhi, ya. Sampai di latihan yang kedua, yaitu halaman 48, ya. Perintahnya adalah dha' hadhil alamata amamal jumalis sahihati wa hadhil alamata, ya, x amamal jumalil lati laisat sahihatan. Dha', letakkanlah tanda ini, ya, tanda centang di depan jumlah-jumlah yang benar, dan letakkan tanda X di depan jumlah-jumlah yang tidak benar. Nah, ini jadi di bawah ini, ya, ada 6 jumlah. Kalau benar di tanda centang, ya, kalau salah dikasih X. Namun kita tidak menulis, paling pian sebutkan ini benar atau salah. Nah, kalau seandainya jumlahnya salah, ya, maka pian harus benarkan. Salahnya di mana? Pian sebut salahnya di mana, kemudian benarkan. Silahkan nomor 3, itu yang paling panjang dulu. Silahkan. Ini disuruh membaca, ya, itu kan tanpa harokat. Nah, cobalah pian membaca tanpa harokat. Dan ini sudah dibaca, ya, nasnya, teksnya, ya. Jadi tinggal pian baca saja, ya, kemudian benarkah atau salah. Ya, silakan nomor 3. Sami'al, mikrofonnya adalah ada. Sami'al abna'i akhbari min idha'atil qahiratu qahirati idha'atil qahirati wa idha'atil riyadi wa idha'atil landana, ya, landana. Sami'al abna'ul akhbara min idha'atil qahirati wa idha'ati riyadi wa idha'ati landana. Itu benar apa salah? Coba pian terjemahkan dulu. Anak-anak. Anak-anak telah mendengar berita dari siaran Kairo, ya, dan siaran Riyadh, ya, dan siaran London. Ya, itu benar apa salah? Sahih. Ya, benar, ya. Itu halaman 46. Itu kan dari bawah, ketiga dari bawah. Sami'na min thalathi idha'at. Kata anak-anak, laki-laki, kami telah mendengar 3 siaran. Pertama siaran Riyadh, kedua siaran Kairo, yang ketiga siaran London. Maka jawabannya sahih. Kemudian nomor 1, silakan. La'ibal abna'u qoratal qodam. La'ibal abna'u ku bukan kaiku ku kurotal Qodama. Qodami. Qurotau qodami fil usbu'il madhi. Ya. Artikan? Anak-anak bermain sepak bola pada pekan yang lalu. Iya, itu benar apa salah? Khoto. Yang benar? La'ibal abana'u korotal salati. Oh, yang benar apa? Kurata? Kurata salati. Bukan. Jawabannya memang salah ya. Tapi yang dibenarkan itu bukan kuratul qadamnya, bukan. Sepak bolanya benar, tapi mainnya bukan pekan lalu. Oh, jawabannya hari ini. Nah. Jadi? La'ibal abna'u ya. Kurotal qadami. Al-yauma. Atau yang tambah hadza boleh, hadzal yauma. Itu kan ada jawabannya halaman 46 di atas yang keempat, baris keempat. La'ibnal yauma kuratal qadami. Kami telah bermain hari ini sepak bola. Kemudian nomor 2. Tafaddali. Dakhala Bilalun. Nomor 2. Bilal kah di sini mudir? Bilal. Dakhalal mudiru. Pian Bilal kah di kitab pian? Beda cetakan ya, Ustaz. Kalau di sini mudir. Nomor 2. Dakhalal mudiru. Ya. Mudirul mustashfa qabla salasati ayamin. Ya, ayamin artinya kepala sekolah telah masuk ke rumah sakit sebelum Tiga hari yang lalu. Ya, sejak tiga atau sebelum tiga hari yang lalu. Nah, yang benar, siapa yang masuk rumah sakit? Bilal. Ya, jadi jawabannya? Dakhola bilalunil mustashfa. Ya. Qabla salasatil ayamin. Ya. Kemudian nomor 6. Al ummu wajadatil miknasata. Artinya? Ibu telah menemukan sapu. Ya, yang benar yang menemukan sapu siapa? Su'ad. Ya, berarti Su'adu. Su'adu wajadatil miknasah. Ya, wajadatil miknasata. Su'adu wajadatil miknasata. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ya. Alkitabu ghilafuhu asfara. Asfaru. Artinya? Buku itu. Ghilaf apa mana ghilaf? Sampul. Ya. Sampulnya berwarna kuning. Nah, bujur kada? Khoto. Jawabannya? Ahmar. Berarti pian sempurnakan? Alkitabu ghilafuhu ahmaru. Ya. Alkitabu ghilafuhu ahmaru. Kitab itu sampulnya merah. Kemudian nomor 5. Baitul mudirati bainal masjidi wal madrasati. Ya. Artinya rumah ibu kepala sekolah di antara masjid dan sekolah. Ya, bujur apa salah? Ya, jawabannya sahih, benar. Kemudian latihan ketiga, ajib anil as'ilatil atiyati. Hadhil as'ilati laisat mabniyatan ala darsi sabi. Ya. Latihan ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kurung bainal qausaini dalam kurung. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan dibangun di atas pelajaran yang ketujuh. Nah, jadi sebenarnya ini tidak dijelaskan di pelajaran yang ketujuh ya. Jadi ya terserah pian menjawabnya bagaimana. Yang penting jawabannya benar penunjukan fi'il madinya dan domirnya. Karena nomor satu, mata kharajtu minal fasli. Kapan kalian keluar dari kelas? Atau gini saja, ulun bikinkan jawabannya. Nah, pian yang menjawab. Ya, ayo silakan nomor satu dah. Mata kharajtu minal fasli. Kapan kalian keluar dari kelas? Jawab Bu ya. Kami keluar dari kelas pada jam 1. Nah, ayo. Jam 2 ya, jam 2 aja deh. Kami keluar dari kelas pada jam 2. Sesuai dengan SD kita. Pada jam 2. Ya nomor berapa, Ustaz? Nomor 1. Coba pian baca dulu pertanyaannya. Mata kharajtum minal fasli. Nah, kan artinya kapan kalian keluar dari kelas? Ulun bikinkan bahasa Indonesianya, pian Arabnya. Kami keluar dari kelas pada jam 2. Kharajna. Ya. Minal fasli. Fis. Pada. Pada jam 2. Fis sa'ati. Duanya. Fis sa'ati. Berapa dua? Yang menunjukkan urutan ya. Bukan itsnani, bukan. Kalau jam 1 fi sa'atil wahidati. Jam 3 fi sa'atil tsalitsati. Keempat arabiati. 5 khamisati. Nah, kalau 2 fi sa'ati asani. Saniyatu ta'ti. Fisa'ati saniyati. Ti ya. Jadi jawabannya kharajna minal fasli. Kharajna minal fasli. Fisa'ati saniyati. Ya, pada jam 2. Kemudian nomor 2, silakan pian baca dulu dan terjemahkan. Aina jahabatum ba'da darsi. Nah, jawabannya kami pergi setelah pelajaran ke pasar. Jahabana ba'da darsi ila suqi. Ya. Zahabna ba'da darsi ila suqi. Kemudian nomor 3, silakan. Min ayyi idha'atin sami'tumul ikhbar. Bukan ikhbar, akhbaro. Nah, artinya di channel yang mana kalian mendengarkan berita atau kabar? Ya, berita-berita ya. Khabar jamaknya akhbar. Oh. Jawabannya, kami mendengar kabar-kabar atau berita-berita dari siaran RCTI. Jadi RCTI-nya yang sebutkan apa adanya? Jadi bagaimana? Sami'nal akhbaro gitu, San. Ya, sami'nal akhbaro min... Sami'nal akhbaro min idza ati RCTI. Ya. Jadi jawabannya sami'nal akhbaro min idza ati RCTI ya. Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Itu kalau terjemahkan bahasa Arab sulit ya. Jadi pian sebutkan apa adanya min idza ati RCTI. Kemudian nomor 4, silakan baca dulu. Aku rotal kodami laibtum am kurotas salati. Ya, jadi jawabannya kami bermain bola basket. Nah, laibna kurotas salati. Ya, laibna kurotas salati. Ro-nya tanpa tasydid. Kurah, bukan kurah, tapi kurah, ya, cepat. Kemudian, ya, La ibna kurotas salati. Ya, kemudian nomor empat, An-nithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Mu'annaskan fa'il. Fa'il adalah pelaku perbuatan, ya. Mu'annaskan fa'il, si pelaku, ya, dari perbuatan pada setiap jumlah-jumlah berikut. Jadi di pertanyaan ini laki-laki. Nah, pian rubah kepada perempuan. Contoh nomor satu, Asyaribtumul qahwata ya ikhwanu. Nah, apakah kalian telah minum kopi wahai saudara-saudara? Maka dirubah kepada muannas, Asyaribtunna. Nah, apakah kalian, karena kalian kalau laki-laki tum, kalau kalian perempuan tunna, ya. Asyarib tunnal qahwata ya akhawatu. Nah, ya akhawatu. Jadi di sini fa'ilnya, pelakunya dirubah kepada muannas. Namun kalau kita perhatikan muannasnya kepada jamak, ya. Kepada jamak kalian, ya. Asyaribtunna, bukan asyaribti engkau, bukan, tapi kalian. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya para saudara, lawannya adalah para saudari. Kalau para laki-laki, maka lawannya adalah para perempuan. Kalau anak-anak laki-laki, maka lawannya adalah anak-anak perempuan. Ya, silakan nomor satu. Apakah Asyarabtum. Nomor satu sudah, nomor dua afwan. Nomor dua. Aqara'tum, ya. Hadihil majalati. Majalata. Hadihil majalata ya rijal, ya rijalu. Ya rijalu. Artinya apakah? Apakah kalian sudah membaca majalah ini, ya wahai laki-laki? Wahai para laki-laki. Wahai, ya, para laki-laki. Nah, berarti pian ganti kepada perempuan, para perempuan. Apakah kalian membaca majalah ini wahai para perempuan? Nah, jawabannya gimana? Aqara'tunna, ya, hadhil majalata ya nisa'u. Ya, ya nisa'u, ya. Ya nisa'u tanpa tanwin.